Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Walal aks. Sebutkan bahwasanya sebelumnya tidak boleh atau tidak bagus untuk mengatafkan kepada khabar jumlah talabiyah. Atau sebaliknya, walal aks. Yaitu mengatafkan jumlah khabariyah kepada talabiyah. Ai'atul khabari 'ala al-insya, yakni tidak boleh atau kurang bagus menurut sebagian pendapat. Tidak boleh mengatafkan khabar atau kurang bagus yaitu kepada insya, mengatafkan khabar kepada insya menurut sebagian tidak boleh, menurut sebagian yang lain kurang bagus. Wa hiya mas'alatu khilafin, hanya saja itu adalah masalah khilaf. Mana'a min dhalika al-bayaniyun, ahlul bayan melarang hal itu. Alasannya lima bainahuma min at-tanafi wa 'adami at-tanasub, karena antara keduanya ada at-tanafi, pertentangan dan ketidakselarasan. Wajazahu as-Saffar, hanya saja dibolehkan oleh as-Saffar. Wa qala al-Muradi fi syarh at-Tashil ajaza sibawahi at-takhalluf fi ta'atufi al-jumlatain bil khabar wal istifham. Fajaza hadza Zaidun wa man Amrun, intaha. As-Saffar membolehkan untuk diathafkan talabiyah kepada khabari atau sebaliknya. Dikatakan oleh Al-Muradi dalam syarah At-Tashil, Sibawaih membolehkan at-tahaluf, perbedaan, fi ta'atufi al-jumlataini, pada dua jumlah yang saling diathafkan antara khabar dengan istifham. Fajaza Sibawaih membolehkan takhaluf pada dua jumlah yang saling diathafkan antara khabar dengan istifham, yaitu beliau membolehkan hadza Zaidun wa man Amr, ini Zaid dan siapakah Amr, intaha. Ada khilaf al-muhunis itu. Wa antaqula fil wawi al-atifah, dan agar engkau katakan pada al-waw al-atifah, wa fil wawi al-atifah harfu atfin limujaradil jama', matanya dulu lihat, huruf ataf semata-mata untuk mengumpulkan, ya dalam hukum, mengumpulkan dalam hukum. Wa fi hatta harfu atfin lil jam'i wal ghayah, dan pada hatta dikatakan sebagai harfu atfin lil jam'i wal ghayah, untuk pengumpulan pula, wal ghayah, dan untuk menunjukkan ghayah, akhir dari sesuatu. Wa fi thumma harfu atfin litartibi wal mahlah, wa fil fa harfu atfin litartibi wa ta'qib. Ya, kemudian pada summa dikatakan harfu atfin litartib wal mahlah atau muhlah, boleh dengan mahlah atau muhlah. Dan pada fa dikatakan harfu atfin litartib wa ta'qib. Wa idza ikhtasarta fihin, kalau engkau ingin meringkas i'rabannya, maka dikatakan atif wa ma'tuf. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan jarun wa majrur. Ya. Wa antaqula fil wawi al-atifati, dan agar engkau katakan ketika mi'rab wa atifah pada semisal contoh jaa Zaidun wa Amrun, al-wawu harfu 'athfin. Wawu harfu 'athfin limujarradil jam'i bainal muta'atifaini. Semata-mata untuk mengumpulkan dua atau lebih yang saling diathafkan. Qala al-musannif fil mughni, dikatakan oleh al-musannif Ibnu Hisham dalam al-mughni, wala taqul lil jam'il mutlaqi, intaha. Jangan kau katakan wawu itu dengan ungkapan lil jam'il mutlaq, untuk pengumpulan yang mutlak. Ya. Tapi li mujarradi al jama', semata-mata untuk pengumpulan. Kenapa demikian? Enggak boleh lil jam'il mutlaq, karena di situ ada iham, ada kesan taqidil jama' bil itlaq, diikatnya jama' dengan itlaq. Iya, diikat jama'nya dengan itlaq lil jam'il mutlaq. Falaistuku ma taqid fi nahwi qawlina, kalau seperti ini adanya maka tidak benar untuk diterapkan pada semisal contoh jaa Zaidun wa Amrun ma'ah. Jaa Zaidun wa Amrun ma'ah au qablah, ini enggak bisa, enggak masuk. Kenapa? Karena di sini ditaqid jaa Zaidun wa Amrun ma'ah au qablah, itu enggak boleh kalau antum ungkapan dengan ungkapan tadi lil jam'il mutlak. Padahal boleh kan jumlah seperti ini, jaa Zaidun wa Amrun ma'ahu aw qablah, jaa Zaid dan Amr bersamanya atau sebelumnya, boleh enggak kalimat ini? Boleh. Tapi dengan ungkapan mutadi lil jam'il mutlak enggak boleh gitu. Jadi mutlak untuk pengumpulan saja, enggak boleh dikoid dengan kebersamaan atau ini dulu atau dulu, enggak boleh. Itu kesannya ungkapan tadi lil jam'il mutlak. Adapun kalau lil mujarrad lil jama' ya bisa semata-mata untuk pengumpulan. Kalau dikoid ya bisa. Saya pahami ya itu ya. Ya karena memang ada bedanya antara mujarradul jama' atau mutlaqul jama' dengan al jama' al mutlaq. Ya. Mutlaqul jama' semata-mata mengumpulkan, kalau al jama' al mutlaq pengumpulan yang mutlak. Beda. Seperti air mutlaqul ma' al ma' al mutlaq. Kayak mutlaqul iman ada liman al mutlaq kan beda maknanya. Ya. Kalau al-iman al-mutlak ya iman sempurna. Mutlak al-iman ya nakis biasanya, kurang. Semata-mata punya iman dia. Inta li'annaha qad takunu lil jam'il muqayyad nahu ja'a Zaidun wa Amrun qablahu aw ba'dahu aw ma'ah. Karena terkadang dia wawu datang semata-mata datang takunu lil jam'i wal muqayyad. Lil jam'il muqayyad datang untuk pengumpulan yang disertai dengan takyid. Contoh jaa Zaidun wa Amrun qabla, diqaid dengan qabla atau diqaid dengan ba'da atau dengan ma'ah. Nah itu kelemahannya kalau ungkapannya tadi lil jam'il mutlaq. Enggak bisa masuk contoh ini jaa Zaidun wa Amrun qabla atau wa Amrun ba'da. Sehingga yang lebih tepat adalah li mujarradil mutlaq atau li mutlaqi al jama' sama. Syirfami itu ya i'rabnya wa dikatakan harfu 'athfin li mujarradi al jama' atau li mutlaqil jama'. Jangan lil jam'il mutlaq. Wa fi hatta harfu 'athfin lil jam'i wal ghayah, dan pada hatta engkau katakan sebagai harfu 'athfin lil jam'i wal ghayah. Wa an taqula fi hatta, dan agar engkau katakan pada hatta pada semisal contoh qadimal hujjaju hatta al mushatu, telah datang para hujjaj itu sampai pun al mushatu yang berjalan kaki dari mereka. Hatta dikatakan harfu 'athfin lil jam'i, hatta huruf atof untuk pengumpulan, pengumpulan semata, pengumpulan dalam hukum, hukumnya apa di sini? Al-Qudum, ya kan? Al-Qudum, dikumpulkan antara al-Hujjaj dengan al-Musyah pada al-Qudum, kedatangan. Itu hatta, ada sisi kesamaannya dengan wawu ya. Karena memang sama-sama huruf atof, ya, dalam contoh ini. Wal-Ghayah wa-Tadrij, juga harfu ghayah menunjukkan akhir sampai pun yang berjalan kaki. Nih, kan terakhir jalan kaki, yang lain kendaraan duluan, yang jalan kaki terakhir. Wa tadrij, dan menunjukkan tahapan. Ya. Ya. Apa contoh yang dicontohkan dalam Tufail? Mata apa? Enggak, yang itu tuh sampai pun mati. Mata annas hatta al anbiya itu kan. Mata annas hatta al anbiya. Ya kalau salah itu kan contohnya ada. Enggak lagi. Dan tanpa di situ tertib lil jam'i untuk pengumpulan. Akal tuh sama ke hatta ra'saha itu bisa. Tanda tertib, tapi tidak menunjukkan ghaya, maksudnya yang dimaksud dengan ghaya di sini ya tidak tersisa semuanya datang semua gitu. Maksud dengan ghaya maksudnya semuanya terkenai hukuman al-qudum dalam hal ini, kedatangan, tidak ada yang tersisa. Wa antaqula fi thumma min nahwi qawma Zaidun thumma Amrun thumma harfu 'athfin litartibi bainal muta'athifaini wal mahla atau wal muhla fi zaman. Engkau katakan pada i'rabnya thumma pada contoh, misal contoh qawma Zaidun thumma Amrun thumma harfu 'athfin litartib huruf ataf untuk menunjukkan urutan. Bainal muta'atifaini, di antara dua yang saling diatofkan. Ma'tuf alaih dulu, kemudian ma'tufnya. Yang pertama dulu, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Wal mahlah, disertai, diiringi dengan senggang waktu, fi zaman. Adanya senggang dalam waktu. Tidak langsung, qoma Zaidun, kemudian tidak berapa lama, Amr berdiri. Tidak langsung, Amr berdiri setelah Zaid. Wa antaqula fil fa min nahwi qoma Zaidun fa Amrun. Dan kau katakan pada fa, pada semisal contoh, qoma Zaidun fa Amrun fa harfu atfin li tertib. Li tertib juga, bedanya dengan thumma li wa ta'qib. Ada ta'qib, langsung. Urutannya langsung. Habis yang pertama, langsung diikuti yang kedua. Wa taqibu kulli syai bi hasabih. Makna langsung dari segala sesuatu ya sesuai dengan keadaannya. Taqulu, kalau dikatakan ja Zaidun fa Amr, langsung setelah datang Zaid diiringi oleh Amr. Tapi ingat, taqib ya bi hasabih, sesuai dengan keadaan sesuatu tersebut. Taqulu tazawwaja fulanun fa wulidalah. Kau katakan tazawwaja fulan, si fulan menikah, fa wulidalah. Langsung kemudian dia dikaruniai anak. Idza lam yakun bainahuma illa muddatul hamal, apabila ini diungkapkan, ini diucapkan, apabila tidak ada antara keduanya, antara tazawuj dan wiladah, kecuali mudah jarak hamil saja, hamil saja. Kan seperti enggak ada jarak kan. Menikah langsung istrinya hamil, kemudian punya anak. Langsung. Wa idza tasarta fihinna, kemudian apabila engkau meringkas padanya, ay fi ahrufil atfi al arba'ah wa ma atafat, yakni engkau meringkas huruf-huruf ataf yang empat dan apa yang diatafkan, huruf-huruf yang empat itu apa? Wawu, hatta, suma dan fa. Cara meringkasnya adalah dengan engkau katakan atif wa ma'tuf, seperti itu. Atif wa ma'tuf. Ya. Ala tariqil laf wa nashr, ala tertib. Al-awwal il-awwal wa thani il-thani, di atas sisi al-laf wa nashr, sesuai dengan tertibnya. Atif, ma'tuf. Al-awwal il-awwal, yang pertama untuk yang pertama, yang kedua untuk yang kedua. Atif wa ma'tuf. Pada contoh tadi, apa contohnya? Dalam tadi itu, qawma zaidun thumma amrun. Atif wa ma'tuf. Atif wa ma'tuf. Atifnya mana? Ya itu sumaknya. Ma'tufnya mana? Amr. Atif wa ma'tuf, urutan kan? Itu namanya alaf an-nashr, ala tertib. Ya, thumma dulu itu atif, kemudian amr ma'tuf. Adapun Zaid ma'tuf alaih namanya. Kama taqulu fi nahwi bismillah jarun majrur, sebagaimana yang katakan pada bismillah jarun majrur. Ini juga sama, alaf an-nashr ala tertib. Ba di sini huruf jar, isim isim majrur, maka dikatakan jar wa majrur. Wa kadzalika taqulu fi nahwi, kita kembali ke matan. Wa kadzalika fi nahwi lan nabraha wa lan naf'ala nasibun wa mansub. Demikian pula kalau engkau meringkas pada contoh lan nabraha lan naf'ala nasib wa mansub. Nah, itu kalau meringkas nasib wa mansub. Jarang ya, seringnya kita gunakan apa? Jar wa majrur. Ternyata ada yang lain, atif wa ma'tuf. Ya. Nasib wa mansub. Wa kadzalika taqulu fi nahwi lan nabrah lan naf'al nasibun wa mansub. Wa fi nahwi lam yakum jazimun wa majzum. Nah itu ungkapan penting. Kadang kita dituntut untuk meringkas i'rabnya. Ya, di tempat kadang cukup meringkas, di tempat yang lain kadang kita perlu mentafsil. Wa fi innal maksuratil musyaddadati harfu taukidin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Wa fil maftuhati harfu taukidin masdariyun yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Kemudian pada inna yang dikasrah dan bertasydid nunnya, engkau katakan ketika engkau i'rab harfu taukidin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Ini mukallam lengkap. Kalau meringkas biasanya taukidin wa nasfin saja ya. Kalau mau lengkap semikian. Harfu taukidin yansibul isma wa yanrafa'ul khabar. Wa fil maftuha, dan pada inna yang di fathah hamzanya berarti anna, ditambahkan lagi harfu taukidin masariyin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Tiga sifatnya ya. Harfu taukid masariyin yansibul isma wa yarfa'ul khabar, karena dia melebur dengan setelahnya menjadi apa? Khabar. Seperti ajibtu min anna Muhammadan qaimun. Takwilnya apa? Ajibtu min qiyami Muhammadin. Wa an taqula fi inna, dan agar engkau katakan pada i'rabnya inna al-maksurah al-hamzah al-musyaddadati an-nun harfu taukidin yansibul isma ittifaqa, menasabkan isim dengan kesepakatan ahli nahu. Wa yarfa'ul khabara 'ala al-ashah, dan dialah juga inna yang merafa'kan khabar menurut pendapat yang paling sahih. Ini mengisyaratkan adanya khilaf. Memang demikian. Itu madhabnya orang Basrah. Adapun orang Kufah beda pendapatnya. Mereka berpendapat bahwasanya khabar huruf-huruf ini inna dan teman-temannya itu dirafa'kan bi martafa'at bihi fi halil ibtida, dengan apa yang merafa'kannya ketika dia bersama mubtada. Yang merafa'kan khabar di sisi mereka orang-orang Kufah bersama mubtada, ya mubtada. Karena menurut mereka antara mubtada khabar itu ya tarafa'an, saling merafa'kan satu sama lainnya. Tapi itu lemah ya, sepertinya yang lebih kuat ya sahihan sinil limnisyan, pendapatnya orang-orang Basrah, yaitu bahwasanya yang merafa'kan khabar ya innanya. Karena dia ambil lafzi. Wa tazidu ala dhalika fi anna al-maftuhati al-hamzati al-musyaddadati nun masariyun. Dan ditambahkan lagi atas i'raban tadi harfu taukidin yansibul isma pada anna yang di fathah hamzahnya dan di tasyiddunnya, yaitu ditambahkan dengan masariyun. Ya. Fataqul, maka engkau katakan anna harfu taukid masariyun yansibul isma ittifaqa wa yarfa'ul khabar ala sah. Ya. Kalau mau rinci, kalau mau simpel ya harfu taukid manasfin wa masariyin. Fataqulu fi kaanna, kemudian engkau katakan pada i'rabnya kaanna harfu tashbihin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Harfu taukid, harfu taukid, harfu tashbih menasabkan isim rafa'an khabar. Kaanna apa? Karena Zaidan apa? Qa'imun, sepertinya Zaid sedang berdiri. Karena Zaidan Amrun, Zaid seperti Amr. Katakan karena harfu tashbih yansibul isma wa yarfa'ul khabar, atau singkatnya harfu tashbihin wa nasfin. Wa fi lakinna, dan pada lakinna harfu sidrakin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Harfu sidrak. Ya. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Zaidun alimun lakinna, misalkan lakinna akhahu apa? Kan jahilun. Sudah lewat maksudnya. Bagaimana atau maknanya dan juga penggunaannya. Wa fi la'alla harfu tarajjin yansibul isma wa yarfa'ul khabar, pada la'alla dikatakan harfu tarajjin menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa fi laita, pada laita harfu tamannin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Ini contoh-contohnya sudah dilewatkan ya pada kitab Tuhfail. Ya. Kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi insyaallah. Wa alam annahu yu'abu 'ala an-nashi fi sina'ati al-i'rab an yadhkura fi'lan wa la yabhatha 'an fa'ilihi aw mubtada'an wa la yabhatha 'an khabarihi aw dhurfan aw majruran wa la yunabbihu 'ala muta'allaqihi aw jumlatan wa la yadhkar 'alaha mahallun min al-i'rab am la. Ini fokus sekali tanbihnya. Aw mausulan wa la yubayyin silatahu wa 'aidah wa an yaqtasir fi 'irab al-ismi min nahwi qawlika qawma dha aw qawma alladhi 'ala an yaqula ismu isharah atau ismun mausul, fa inna dzalika la yubna alaihi i'rab. Ini bagus sekali tanbih di akhir-akhirnya. Ketahuilah bahwasanya dicela an-nasyi atas siapa yang dia nasyi berkecimpung fi sina'ati al-i'rab dalam hal i'rab, dunia i'rab, ya, keahlian i'rab, bidang i'rab, tercela bagi orang yang berkecimpung di bidang i'rab an yadhkura fi'lan wa la yabhath an fa'ilihi, untuk dia menyebutkan fi'il kemudian tidak mencari fa'ilnya. Kalau ada fi'il, cari fa'ilnya. Fi'ilnya mabni ma'lum fa'il, mabni majun naib fa'ilnya gitu. Jangan dibiarkan terkatung-katung fi'il tanpa fa'il. Aw mubtada'an wa la yabhath an khabari, atau dia menyebutkan mubtada tapi tidak mencari khabarnya. Itu yu'ab. Aw dzarfan aw majruran wa la yunabbiha ala muta'alliqihi, atau dia menyebutkan dzarf atau majrur kemudian tidak dia ingatkan, tidak dia isyaratkan kepada muta'alliqnya, tempat bergantungnya keduanya, dzarf dan jar majrur itu. Nah, yang disebutkan dzarf atau jar majrur muta'alliq bi mahdhuf. Atau di situ ada disebutkan ya muta'alliq bil fi'il atau bi ma'na fi'il. Sesuatu yang dia bermakna fi'il. Au jumlatan wa la yadhkur alaha mahal, atau dia sebutkan jumlah kemudian tidak menyebut, tidak menyimpulkan bahwasanya jumlah itu punya mahal atau tidak dalam i'rab. Didiamkan saja. Ya, seperti ja'ani allazi qoma, ja'ani fil fa'il, allazi mausul mabni ala sukun wa la rain fa'il, qoma fa'il, sudah. Enggak disebutkan jumlah fi'liyah qoma ini pada mahalnya apa. Saya sebutkan jumlah fi'liyah apa? Sila mausul la mahala lah minal i'rab gitu. Aw mausulan law la yubayyin silatahu wa'idah, kemudian dia sebutkan isi mausul tapi tidak dia jelaskan jumlah silahnya mana, a'idnya mana yang kembali kepada isi mausul. Nah itu. Ini perhatikan ya. Kalau kita i'rab, poin-poin yang disebutkan beliau di sini. Wa an yaqtasir fi i'rabil ismi min nahwi qawlika, dan juga tercela seorang yang dia berkecimpung dalam i'rab ketika dia mencukupkan dalam ma'irab isim pada semisal contoh qawma za atau qawma alladhi, mencukupkan dengan mengatakan ismu isyarah. Qawma za, qawma fa'il za ismu isyarah. Mabni ala sukun misalnya sudah. Atau ismun mausul atau alladhi isim mausul mabni ala sukun. Cukup kayak gitu. Keliru. Tercela. Fa'inna zalika la yubna alai i'rab. Karena hal itu la yubna alai i'rab. I'rab tidak dibangun di atasnya. Hanya isim insyaallah, isim mausul. Nah itu tidak ada kaitannya dengan i'rab. La yubna 'alaihi i'rab. I'rab tidak dibangun di atasnya. Fasawabu an yuqal fa'il wa huwa ismu isyarah. Gitu. Yang shawab, yang benar dikatakan fa'il wa huwa ismu isyarah. Jadi za fa'il dan dia isim isyarah. Atau kalau mau lebih lengkap lagi tadi, za isim isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Huwa ismun mausul atau huwa ismun mausul. Ya, fa'il dan dia ismun mausul. Atau yang dilengkapnya tadi allazi ismun mausul wa bina sukun fi ma'rifin fa'il. Dari sini syarahnya. Wa alam annahu yu'ab 'ala nashi fi sina'ati bi kasri shad wa hiya al-'ilm al-hasil min at-tamarrun fi al-'amal. الإعراب بكسر الهمزة وتقدم بيانه أن يذكر فعلا من الأفعال ثلاثة ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل ولو قال أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله لكان أشمل ليدخل في العامل جميع الأفعال وأسمائها والمصادر وأسمائها والصفات وما في معناها ويدخل في المفعول الفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وما أشبه ذلك. Ketahuilah bahwasanya dicela ala nasyi atas mereka yang dia terkecimpung fi sina'ah. Sina'ah dengan kasra sad adalah ilmu yang dihasilkan dengan at-tamarrun fil amal, banyak berlatih. Ya. Bi kasril hamzah, Jadi katanya sina'ah ilm, keahlian ilmu yang dihasilkan min at-tamarrun, banyak latihan fil amal. Ya, banyak praktek, banyak latihan. Al-i'rab bi kasri hamzah wa taqaddam bayanuh. I'rab dengan kasrah hamzah sudah lewat penjelasannya. yaitu tercelaannya dzikra fi'la, dia menyebutkan fi'il minal afali thalasah, dari fi'il yang tiga, fi'il madhi atau mudhari atau amr. Wala yabhasan fa'ilik, kemudian dia tidak cari fa'ilnya, karena semua fi'il yang tiga tadi butuh fa'il semua. In kana lahu fa'il, kalau memang dia memiliki fa'il. In kana lahu fa'il, ini ditambahkan in kana lahu fa'il untuk berjaga-jaga dari fi'il yang dia ditahan amalannya dengan fa' seperti qallama yang sudah kita lewatkan. Maka tidak ada fa'ilnya qallama. Ya. Wala qala an yadhkura fa'ila, seandainya Ibnu Hisham sahibul matan menyebutkan dengan ungkapan lain, yaitu an yadhkura 'amilan yu'ad 'ala an-nashi fi sina'ati al-i'rab an yadhkura 'amilan wa lam yabhath 'an ma'mulih. Diganti ungkapannya dengan an yadhkur, menyebutkan amil kemudian dia tidak mencari ma'mulnya, diganti dengan ungkapan ini lakana asmal, saya lebih mencakup. Liadkhula fil amil, agar masuk pada amil itu semua fi'il dan isim-isimnya, isim-isim fi'il, karena isim-isim fi'il pun beramal seperti amalnya fi'il. Wal masadir wa asma'iha, ya, masdar dan isim-isimnya, isim-isim masdar. Ada masdar, ada isim masdar, yang sama-sama beramal. Sudah pernah kita lewatkan ya. Ada masdar, isim masdar, yang dia beda lafadznya itu ada perubahan dari masdar, cuma maknanya sama. Ikhtasaltu huslan misalnya. Wasifat wa ma fi ma'naha, dan juga agar mencakupi sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, sifat mubalaghah, wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengan itu. Seperti isim nisbah, isim nisbah. Wa yadkhulu fil ma'mul al fa'il wa na'ibuh, tanagar yadkhul fil ma'mul, agar masuk pada ma'mul ini fa'il dan na'ibul fa'il, isim kana dan akhwatnya, isim-isim akhwatnya kana, khabar inna dan khabarnya akhwatnya inna, dan semisal itu. Al-muhim, ungkapan ini lebih mencakup, yaitu an yadhkura amilan wa la yabhas an ma'muli, daripada tadi an yadhkura fi'lan wa la yabhas an fa'ili. Aw yadhkura mubtada'an fil asli aw fil hal wa la yabhas an khabarihi aw huwa madhkur am mahdhuf wujuban am jawaza. Atau dia menyebutkan mubtada fil asl, ya, asalnya dia mubtada, cuma dia kemasukan nasikh gitu. Ya. Jadi isimnya inna atau isimnya kana. Ya. Mana tadi? Menyebutkan mubtada fil asal. Ya, saya ulangi. Menyebutkan mubtada pada asalnya Muhammadun, Alimun. Ini asal pada mubtada, ya kan? Menyebutkan mubtada fil asal secara asalnya untuk mengeluarkan tadi yang atau yang dimaksud dengan isim fa'il apa fil asal, maksudnya sudah keluar dari asalnya, ya, yang keluar dari asalnya seperti kana Muhammadun aliman. Muhammad kan fil asal mubtada, ya kan? Kana Muhammadun aliman, asalnya mubtada kan apa? Muhammad kan asalnya apa? Mubtada sebelum dimasuki kana, ya. Sehingga mungkin itu contohnya. Kana Muhammadun aliman, dahulu Muhammad alim. Di situ Muhammad asalnya apa? Mubtada. Adapun kalau Muhammad alim ya mubtada itu. Tidak dikatakan asalnya. Menyebutkan mubtada, yaitu pada asalnya dia mubtada, atau fil hal atau di saat itu dia sebagai mubtada, sebagai Muhammadun alimun, ini fil hal. Mubtada ada yang fil asal, ada yang mubtada fil hal. Kalau mubtada fil asal tadi kana Muhammadun aliman, Muhammad fil asal mubtada asalnya dia, cuma dia kemasukan nasikh, jadi berubah menjadi isimnya kana atau yang lainnya, atau dia mubtada di saat itu juga sebagai Muhammad alim, Muhammad ya fil hal mubtada. Wala yabhatha an khabarihi ahwa madhkur am mahdhuf, kemudian dia tidak cari, ya, khabarnya apakah disebutkan atau mahdhuf. Kalau mahdhuf wujuban atau jawazan, enggak disebutkan. Nah, ini pun yu'ab. Aw yadhkura dharfan aw majruran lahumā muta'allaq wa la yunabbihu 'ala muta'allaqihi ahwa fi'lun am shibhu. Wa taqaddama anna al-majrur bi harfi zai la yuta'allaq bi syai' fala muta'allaq lah. Atau dia sebutkan dhorof atau jar majrur yang keduanya memiliki muta'allaq. Ya. Wala yunabbih ala muta'allaqih. Kemudian dia tidak isyaratkan, tidak ingatkan tempat bergantungnya dharb dan jar majrur ini. Apakah fi'il atau yang semisal fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim musyabbah atau yang lainnya. Wa taqaddama anna al-majrur, dan telah lewat bahwasanya isim yang dijarkan dengan huruf jar tambahan la ta'allaq bi syai'. Tidak memiliki ta'alluq, tidak memiliki ta'allaq, yang perlu disebutkan. Bi hasbi kadirhamun, banyak harfun zaid yang enggak ada di sana muta'allaqnya. Atau juga syabih bi zaid rubba rajulin salihin laqitu. Enggak ada muta'allaqnya juga. Fala muta'allaqlah, maka huruf jar zaid atau syabih bi zaid tidak ada muta'allaqnya. Aw yadhkuru jumlatan fi'liyatan aw ismiyatan wa la yadhkuru 'alaha mahallun min al-i'rab am la wa hal al-mahallu raf'un aw nasbun aw khafdun aw jazmun. Atau dia menyebutkan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, kemudian tidak dia sebutkan apakah jumlah tersebut memiliki mahal dalam i'rab atau tidak. Ini pun mu'ab. Wa hal al-mahallu raf'un aw nasbun, kalau disebutkan mahalnya disebutkan pula, mahalnya apa? Rafa, nasab atau khafd atau jazm. Karena jumlah ada yang mahalnya rafa. Ya. Jumlah ada yang mahalnya nasab, ada yang khafd, ada yang jazm. Itu zahir. Aw yadhkur mausulan ismiyan wala yubayyin silatahu wa aidah. Atau dia menyebutkan isim mausul tapi tidak menyebutkan jumlah silahnya dan aidnya, ini pun tercela. Adapun kalau mausulnya harfi, ya tidak perlu disebutkan, tidak ada di situ silah. Ya. Ataupun tidak ada aidnya kalau silah harfi, hanya ada apa silahnya. Istilahnya isim fa'il biasanya. Seperti ja'ani al-qa'im alladzi qama. Kalau mausul harfi tidak ada aidnya. Keliru afan alladzi qama itu isim, mausul isim. Apa contoh mausul harf yang sudah pernah dilewatkan? Mausul harf. Kan ada ma. Apa? Yu'jibuni. Ya, anna zaidan qa'imun. Ya. Yu'jibuni anna zaidan qa'imun. Atau min anna zaidan qa'imun. Wa mimma yu'abu ala nashi fi sina'atin i'rab. Di antara hal yang tercela atas mereka yang berkecimpung dalam bidang i'rab, an yaqtasira fi i'rab al-ismil mubham min nahwi qawlika, ketika dia mencukupkan dalam i'rabnya isim mubham, mencukupkan ketika mi'rab isimnya mubham pada semisal contoh ucapanmu qawma dha qawma alladhi, ingat di tufa itu namanya apa isim isyarat dan isim mausul mubham, ya. Apa namanya itu? Masih ada yang ingat? Ya, mubham ada isim isyarat, isim mausul. Min nahwi qawlika qawma dha au qawma alladhi ala an yaqul, di mana dia mencukupkan pada yang pertama dengan ucapannya dha ism isyarah titik, atau pada yang kedua qawma alladhi alladhi ism mausul titik. Nah, ini yu'ab. Fa inna dhalika la yubna alai i'rab min raf'in au ghairih, karena hal itu di atasnya tidak dibangun i'rab dari rafa atau selainnya. Faswabu an yuqal, yang benar dikatakan za dan alladhi pada dua contoh di atas tadi fa'il mahallu raf'un wa huwa ismu isyarah, atau dengan ungkapan yang biasa ungkapkan itu za ismu isyarah mabni ala sukun fi ma'al rafin fa'il, aw fa'ilun wa huwa ismun mausul, atau fa'il dan dia isim mausul. Paham lebih rinci tadi alladhi ismu mausul mabni ala sukun fi ma'al rafin fa'il. Santri belum berkata. Ya, cukup dulu lah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan ya berikutnya. Ada pemungsikan sama musuh. Ya, subhanallah. Make sure the line. Assalamualaikum.